lakukan lebih dari apa yang dilakukan pegawai itu kepada pimpinannya. Paham gak? Harus paham. Harus paham, bukan pertanyaan ini. Jawabannya bukan ya atau tidak, harus. Harus paham. Ini seorang karyawan atau sekarang yang sekolah, katakan begitu, yang sekolah, yang kuliah. Tapi saya tidak mengatakan boleh sekolah, boleh kuliah loh. Saya mengatakan ini kasus, contoh kasus. Yang sekolah dan kuliah, tidak masuk sekolah. Tidak masuk kuliah, takutnya bukan main itu. Harus surat izin, segala macam, lebih dari 3 kali dikeluarkan. Maka kepada istri dan suami pun lebih. Istri sudah menjanjikan, "Mas, besok tak masakan oseng-oseng kangkung." Gitu, oseng-oseng kangkung. Karena suaminya senang sama oseng-oseng kangkung. Oseng-oseng kangkung sama sambal tempe. Gitu. Terus besok ke warung melihat sayur Jipang. Karena istrinya lebih senang Jipang. "Eh, beli Jipang aja dibuat sup sayur asem." Jangan lakukan. Kalau sudah berjanji, tepati. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menepati janji kepada orang lain, maka istri dan suami pun lebih berat. Ini kalau kita berbicara tentang penggalan pertama tadi. Penggalan pertama sudah dipahami ya. Semua macam bentuk kebaikan yang terkait dengan hak orang lain, maka keluarga yang lebih penggalan kedua dari kaidah tadi. Kalau segala macam bentuk keburukan yang diharamkan oleh Islam, maka keluarga kita pun lebih berhak untuk jauh darinya. Islam melarang untuk su'uban, prasangka buruk. Ya atau tidak? Ya. Jadi kalau kita membahas yang seperti ini, jangan sebatas sesama kaum muslimin. Itu tidak semakin seperti itu. Kaum muslimin itu luas. Suami dan istri, murid dan guru, teman dengan teman yang lain, anak dengan orang tua, keponakan dengan pamannya, tetangga dengan tetangga, itu maknanya luas sekali. Ketika Islam mengharamkan su'udzan, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Hati-hati kalian dari sifat dhann, karena dhann itu pembicaraan yang paling dusta. Ketika kita dilarang untuk su'udzan kepada orang lain, maka kepada istri kita pun lebih tinggi tingkat pengharamannya. Kalau kita su'udzan kepada istri, atau istri su'udzan kepada suami, tingkat keharamannya lebih tinggi daripada sikap su'udzan kita kepada orang lain. Karena kaidah tadi mengatakan seperti itu. Keluarga lebih berhak. Keluarga lebih berhak. Hasad, benci, dendam. Satu hal yang sangat menyedihkan dan memalukan sekali apabila ada dendam di antara sepasang suami istri. Ini memalukan sekali. Apa artinya menikah kalau ada dendam dalam hati? Dari mana kita tahu dendam itu ada? Kalau ada timbul masalah, selalu diungkit lagi masalah yang sebelumnya. Yang seperti ini hanya akan membuat kehidupan rumah tangga itu tidak harmonis. Yang sudah biarlah berlalu. Jangan ada satu kejadian, "Mas ini gak menepati janji." Sama seperti dulu. "Mas juga pernah loh janjikan seperti ini terus gak jadi. Waktu itu juga tahun ini, bulan ini, caket semua ternyata." Tidak perlu diungkap seperti itu. Sebagaimana kita sebagai seorang suami pun, jangan ada dendam kepada istri. Jangan menyimpan dendam kepada istri. Gitu. Ada satu masalah, "Yo, kamu juga itu seperti itu dulu. Pernah kan?" Diulas. Jangan, sudah cukup. Karena itu hanya akan menyakitkan hati dan perasaan pasangannya. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah ya bicara seperti ini. Mudah juga mendengarnya kan? Yang paling enak mendengar. Yang paling susah ini berbicara. Yang paling enak itu berbicara, mendengarkan, tapi prakteknya ya ikhwan. Prakteknya. Artinya semaksimal mungkin kita wujudkan apa yang telah kita dengarkan pada hari ini dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan rumah tangga kita, sungguh. Nah, sungguh. Ikhwati fillah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kaidah kedua. Kemudian kaidah ketiga. Jadi setiap kaidah itu pengembangannya sangat luas nanti. Marilah kita sama-sama mengembangkan. Artinya begini, kalau kita membahas, mendengar, membaca satu hal kebaikan yang terkait dengan hak orang lain, maka yang pertama kali kita bayangkan adalah pasangan kita. pasangan kita. Oh, ini yang paling berhak istri, yang paling berhak adalah suami. Berkata dengan lembut, hikmah dalam berdakwah, bertemu dengan masyarakat begini, istri pun lebih berhak. Suami pun demikian. Kemudian yang ketiga, ikhwati billah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah setiap pasangan mendahulukan kewajibannya. Setiap pasangan mendahulukan kewajibannya. Dengan keyakinan ia akan mendapatkan haknya. Dengan keyakinan dia akan mendapatkan haknya. Dengan keyakinan dia akan mendapatkan haknya. Ini penting sekali. Penting sekali. Di dalam Islam kita diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban. Tetapi yang sangat ditekankan adalah kita melaksanakan kewajiban itu sendiri. Melaksanakan kewajiban. Tatanan hidup itu akan seimbang apabila hak dan kewajiban dilaksanakan. Tetapi tatanan hidup itu akan pincang, akan goyah ketika masing-masing menuntut haknya kemudian melupakan kewajibannya. Sebagai contoh, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dalilnya ya. Dalilnya adalah firman Allah untuk kaidah yang ketiga ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yang artinya mereka, kaum wanita itu, memiliki hak sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan, dan pernyataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, demikian juga Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, As-Sunanil Kubra. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li, li'anna Allah ta'ala dzakarahu yaqul walahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, aku ingin sekali berhias untuk istriku sebagaimana aku menuntut istriku berhias untuk diriku. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Aib untuk menyiapkan fasilitas-fasilitasnya. Jangan hanya menuntut tapi berikan fasilitasnya. Nah, di sini ditambahkan dengan ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku ingin sekali berhias, tampil menawan di hadapan istri. Kalau barakallahu fikum, kalau hanya menuntut istrinya yang berhias, ini tidak matuk, tidak becik, kata orang Jawa. Tidak bagus seperti ini. Tapi masing-masing ada hak, masing-masing ada kewajiban. Coba perhatikan ucapan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa yang pertama kali disebut oleh beliau? Ibnu Abbas sebagai seorang suami atau istri beliau? Yang pertama kali disebut oleh Ibnu Abbas justru kedudukan beliau sebagai seorang suami. Perhatikan, saya ingin berhias kepada istriku sebagaimana aku ingin istriku berhias untuk diriku. Jangan dibalik, istri harus berhias kepada suami maka suami pun akan berhias kepada istri. Beda pemahaman salaf dengan kita. Kalau salafus saleh tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sebagai tokoh sahabat as-salafus saleh, justru beliau ingin barakallahu fikum menyampaikan pesan kepada kita, laksanakan kewajibanmu, engkau akan mendapatkan hakmu. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk melaksanakan ayat ini, maka kita rela, kita siap berkorban pada beberapa hal yang tidak terkait dengan tidak melanggar syar'i. Kita harus rela berkorban di dalam hal-hal yang tidak melanggar syar'i, asal menyenangkan pasangan. Kalau kita sebagai suami agar istri senang, kalau kita sebagai istri, kalau dia sebagai seorang istri, asalkan suami senang. Sebagai contoh masalah rambut, nah, gitu. Saya buka biar lebih masuk. Gitu. Istri kita lebih senang kalau rambut kita gondrong, teman-teman. Padahal kita paling nggak senang kalau rambut itu gondrong. Sekarang kita sebagai seorang suami bukan dari pandangan seorang istri. Kita sebagai seorang suami yang baik menuruti keinginan istri, atau kita tetap bersikukuh dengan raiso naik gondrong tutunya oke. Kalau alasannya itu, istri akan menjawab, engko bendino tak sisir, tak tamponi wes. Kita sebagai seorang suami yang baik dalam hal ini tetap ngotot rambutnya pendek, atau sekarang rambut panjang, rambut pendek itu terkait dengan pelanggaran syar'i atau tidak? Tidak. Bahkan kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya panjang dan gondrong. Dalam keadaan seperti ini apa yang kita lakukan? Ya sudah, syukur aja gitu. Enggak, ya wes kalau itu. Yang penting tiap hari disampuni loh. Nah, masuk di situ. Set. Bukan cuma mengikuti keinginan istri, tapi masukkan set, tapi disampuni loh bendino. Atau kasih syarat yang lain, tiap malam sebelum tidur dilus-lus lo rambutku. Masuk set. Nah, gitu. Nah. Sebaliknya, kita yang senang rambut panjang, ternyata istri enggak senang rambut panjang. Pengennya kok tentara ge lo, Pak. Nah. Nanti suaminya tersinggung. Oh, biyen pengen duwe bojo tentara ning rae. Enggak sampean. Nah, barakallahu fikum. Masalah jenis sampo, jenis sabun, sebenarnya wajar atau pantas atau tidak kalau seperti ini menjadi apa sebab percekcokan dalam rumah tangga? Aku pengennya les boy, aja mas, yang look saja. Ya sudah, kamu beli look, saya tak beli les boy. Pokoknya aku tak gelem nganggung namu. Wajar apa enggak seperti ini? Tidak wajar. Tidak pantas sebenarnya yang seperti ini terjadi dalam rumah tangga salafi. Harus sama-sama mengalah. Artinya sudahlah, kita melaksanakan kewajiban kita. Yang penting kan memberikan uang untuk beli sampo, beli sabun, ya kan. Sudah, ini harga sabun, harga sampo, silahkan mau pilih yang jenis apa, mau dicompar campur juga boleh. Demikian juga seorang istri. Nah, seorang istri, apa yang diinginkan suaminya dan apa yang diinginkan suaminya itu bertentangan dengan keinginan dia tetapi tidak melanggar syar'i, apa yang harus dilakukan seorang istri? Apa yang harus dilakukan seorang istri? Menurut kepada suaminya. Ini kalau imbang, nanti akhirnya jadinya begini. Kalau sudah imbang ya, kejadiannya akan begini. Mas, aku pengen rambutmu dawa. Terus bilang, ya sudah gak apa-apa. Walaupun, apa mungkin, begini gak apa-apa. Ikuti, apa keinginanmu. Enggak senang rambut panjang lah mas, udah enggak usah. Tapi kalau ngotot-ngototan enggak akan selesai. Kalau imbang tadi, kalau imbang justru bagus. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tentang al-adalah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat surat Al-Baqarah ayat 228 tadi, surat Al-Baqarah ayat 228, kata Imam Ibnu Qayyim, wa dakhala fi qawlihi wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf jami'ul hukukil lati lil mar'ati wa 'alayha. Yang dimaksud dengan firman Allah surat Al-Baqarah 228 tadi adalah seluruh hak dan kewajiban istri serta suami. Wa inna maradda dzalika ila ma yata'arafuhu an-nas bainahum wa yaj'alunahu ma'rufan la munkaran. Wal Qur'an was sunnatu kafilani bi hadza atamma kafala. Kemudian patokannya hak dan kewajiban itu kembali kepada urf, kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakatnya. Adapun Al-Qur'an dan sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cukup menjelaskan hal ini. Naam. Artinya barakallahu fikum, kalau kita membicarakan tentang kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah. Islam tidak menentukan secara pasti setiap bulan harus 100 dolar. Nganggur dolar, Pak. Enggak apa-apa. Rupiah terus-terusan merosot maksudnya. Islam tidak menentukan, tidak ada kepastian, ketentuan pasti dalam Islam, nafkah yang harus diberikan kepada istri besarnya sekian. Makan setiap hari harus sak bakul atau gimana enggak? Tapi itu kembali kepada urf masyarakat setempat, kebiasaannya. Masyarakat sini dan masyarakat sana kan berbeda dalam menentukan na'am barakallahu fikum jenis makanan yang bagus, yang baik, ataukah jenis makanan yang tidak. Di beberapa tempat yang terpencil makan jagung dan makan ubi bakar, telo pendem, telo kaspo dan sebagainya, itu sudah bagus. Sudah masya Allah zen itu. Sudah cukup untuk kebutuhan karbohidrat tubuh. Tapi di beberapa tempat yang lain kalau makanan seperti itu menghina, Pak. Tidak bisa seperti ini, terlalu menghina. Artinya dikembalikan kepada urf setempat. Di beberapa tempat makanan yang dihidangkan itu yang terbaik adalah ikan, ikan laut. Tapi di beberapa tempat yang lain sebagian masyarakat tidak bisa itu makan ikan laut, jijik. Sehingga ketentuan na'am barakallahu fikum tadi secara pastinya dikembalikan kepada urf, kewajiban, hak dan segala macamnya. Ini pernyataan dari Al-Imam Ibnu Katsir Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan ay walahunna 'alal rijali minal haqqi mithlu mal rijali 'alayhinna falyu'addi kullu wahidin minhumā ilal ākhar mā yajibu 'alayhi bil ma'ruf. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, laki-laki memiliki kewajiban sebagaimana laki-laki memiliki hak. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, maka hendaknya masing-masing menunaikan kewajibannya kepada pasangannya dengan cara yang ma'ruf, sehingga kehidupan rumah tangga itu akan seimbang, masing-masing mengerti hak dan kewajibannya. Pertanyaannya sekarang, apa sajakah kewajiban suami, apa sajakah kewajiban istri, istri itu punya hak apa, suami itu punya hak apa, seperti yang saya singgung di depan tadi, tidak dapat dibahas dalam kesempatan siang hari ini. Terlalu banyak. Mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Baik, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang mesti diperhatikan, yang mesti diperhatikan adalah membiasakan hidup bermusyawarah di dalam rumah tangga. Membiasakan untuk hidup bermusyawarah di dalam rumah tangga. Jangan menjadi suami yang saklek, jangan pula menjadi istri yang saklek. Artinya saklek itu sebagai contoh nyari rumah kontrakan. Salafin kan kebanyakan kontraktor, sering kontrak sana kontrak sini, mengikat kontrak mahal loh ikatan kontraknya. Umpamanya mencari rumah kontrakan, suami yang mencari rumah kontrakan, sebelum memutuskan rumah ini jadi saya kontrak atau tidak, maka bermusyawarah dulu dengan istri. jangan wah katain murah kono wae. Sudah buat kontrak baru. Ini sudah sampaikan kepada istrinya, sudah tak kontrakan rumah di sana. Murah loh. Besok Ahad kita pindah-pindah, enggak usah ikut daurah dulu. Umpamanya. Enggak usah ikut daurah dulu, ini lebih penting ini pindah-pindah rumah tangga, biar harmonis rumah tangga kita. Tapi sebelumnya tidak pernah meminta pertimbangan, musyawarah dari istrinya. Sekarang kalau dipikir, yang paling banyak tinggal di rumah istri apa suami? Perempuan. Yang paling banyak tinggal di rumah adalah perempuan. Sehingga dalam menentukan rumah kontrakan, kalau kita ingin bangun rumah, bentuk rumahnya seperti apa, letak dapurnya di mana, maka sebenarnya yang paling penting menentukan itu adalah musyawarah tadi. Musyawarah. Istri tentu yang paling sering dan tinggal di rumah, dialah yang berhak untuk menentukan, mas di sini saja, ini kayaknya lebih enak. Ini enggak, pokoknya sudah tak kontrakan di sana, yang penting murah. Tidak. Setelah selesai, oh alhamdulillah murah. Sampaikan kepada pemilik rumah, saya ingin ngajak istri saya dulu. Diajak istrinya. Ini gimana? Ini sebagai seorang suami, jangan caklek, beli kontrak, nyoh. Enggak gitu, nyah-nyoh. Tapi sebagai istri pun jangan caklek. Sudah dibawa ke rumah kontrakan, wah kurang luas mas. Ini kan imbang ya, imbang. Kalau imbang itu enak. Suami ngontrakkan rumah seperti ini, sebelum resmi dikontrak, istrinya diajak. Istrinya yang diajak melihat rumah, karena bahagia dan senang diajak musyawarah oleh suaminya, ya sudah mas saya senang dengan rumah ini. Enak kan? Gitu. Jadi istri juga jangan saklek, wah dapurnya kurang tinggi. Pikir ana wastafel iki ya, Mas. Wastafel ngasine ono kiri kok wastafel. Bahasane orang Solo lho, jangan tersinggung orang ono kiri. Jangan tersinggung. Ini saya menggunakan bahasa sehari-hari saja. Kok minta wastafel artinya di kampung aja enggak pakai wastafel kok. Oh, wastafel ora ono, Mas. Ini ngomong. Terus iki jendelane kurang tiga. Tapi masing-masing suami dalam memilih rumah kontrakan ngajak istrinya, istri yang sudah diajak terima juga, ya enak begitu. Artinya membiasakan hidup bermusyawarah. Sampai umpamanya sekalipun membeli apa namanya yang untuk goreng-goreng itu, wajan dan sebagainya itu. Nah, tentu yang seperti ini sebenarnya istri yang menentukan begitu. Tapi untuk menciptakan suasana yang harmonis, istri sebelum beli tanya dulu sama mas, nek iki piye mas? Yes, rapopo, enak gitu. Walaupun mungkin dianggap kecil, dianggap remeh, tapi ini sangat berpengaruh di dalam menjaga cinta. Kalau cuma sekedar cinta, mungkin dalam beberapa hari bisa tumbuh. Tapi menjaga cinta itu yang paling sulit, betul kan? Betul. Menjaga cinta itu yang paling sulit. Ikhwati fillah yang menyayangi Allah Subhanahu wa taala, hal-hal kecil seperti ini kalau tidak diperhatikan justru akan menjadi bumerang, akan menjadi besar. Kita yang diposisikan sebagai seorang pembimbing, kalau bahasa Jawanya ustaz, kita yang diposisikan sebagai seorang pembimbing ketika mendapatkan masalah, menghadapi masalah ikhwan, akhwat, ummahat. Nah, pertanyaan yang masuk kepada kami bisa dikatakan paling banyak itu justru masalah rumah tangga. Paling banyak cerai, puluh, talak, ini suami saya begini, suami istri saya begini, apa yang harus saya lakukan, anak saya gimana, ibu saya, keluarga. Nah, kalau untuk masalah jual beli menurut laporan survei terakhir dari kami, di posisi nomor 2 setelah rumah tangga jual beli, yang ketiga TLL dan lain-lain. Yang paling sering itu tuh, paling sering rumah tangga jual beli, rumah tangga jual beli. Nah, maka untuk memperkecil masalah tersebut dan memperingan tugas kami, mohon jangan buat masalah. Iya kan? Mohon jangan buat masalah. Akhirnya ya alhamdulillah jadi sebab kita buka buku murojaah. Tapi kan lebih bagus bisa dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Maka dari itu belajar ya kawan terus. Jangan merasa cukup mengaji cuma sebulan sekali, kalau pas ada daurah baru ngaji. Jangan. Kalau bisa setiap hari ngaji. Alhamdulillah radio juga sudah ada, bisa dengarkan radio setiap saat. Kecuali yang enggak sampai di tempatnya. Baik, ini masih kaidah yang keempat, membiasakan hidup bermusyawarah dalam rumah tangga. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam masalah yang dihadapi. Apakah sebatas musyawarah itu dalam dakwah saja? Atau dalam RT, RW? Tidak. Musyawarah itu harus dihidupkan mulai dari kehidupan rumah tangga. Nah, hidup dalam rumah tangga. Pengeluaran bulan ini untuk apa saja? Anggarannya seperti apa? Semua dimusyawarahkan. Jenis sepeda motor yang akan kita beli apa? Jet Colet apa Honda 70-an itu? Dibahas. Apakah yang ada tutup rantainya ataukah tidak? Sekaligus diingatkan terus bahwa ikhwan yang punya sepeda motor dan rantainya masih belum ditutup dan biasa memboncengkan akhwat atau istri, harap segera. Itu termasuk kewajiban dalam rumah tangga. Nanti kalau sudah kecelakaan baru bingung. Sering atau tidak terjadi seperti ini? Sering. Atau nanti sebelum pulang disurvei dulu. Untuk menunjukkan kita serius, punya perhatian yang besar. Ada akhwat meninggal dunia, akhwat gegar otak. Ada anak ikhwan kemudian terlempar ke sawah, ditubruk. Akhirnya bukan cuma dia yang kecelakaan, truk di belakangnya juga tingawi gitu pernah terjadi. Ustaz Rifai pernah cerita soal gelami. Boncengan suami istri masuk, anak yang terlempar, istrinya tergeret, suaminya santai aja. Enggak paham ini. Truk di belakangnya ngoset. Oh, ini untuk ngerem. Baru saya kok gunjal-gunjal gembos piye. Lihat oh, ada akhwat yang tergeret istrinya. Masih banyak, saya yakin masih banyak sekarang ini. Bisa dicek mungkin oleh panitia. Yang seperti itu juga harus diperhatikan. Tadi kan kita membahas musyawarah beli sepeda motor. Jet Cola itu ada tutup rantainya apa enggak? Hah? Ada, itu lebih bagus daripada sepeda motor yang lain yang enggak ada tutup rantainya. Enggak dapat berapa persen ya mas dari perusahaan. Perusahaannya tutup. Sudah enggak diproduksi lagi. Namanya Honda Petong. Kalau diproduksi lagi bukan Petong ya benar mas. Serangnya Wuhan kan. Asy'ab Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan ay al-umurul lati tahtaju ila istisharatin wa nadharin wa fikrin fa inna fil istisharati min al-fawaidi wal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah ma la yumkinu hasruhu. Kata Imam Asy'ab Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, perkara-perkara atau masalah yang membutuhkan musyawarah, pemikiran dan pertimbangan, maka mengajak orang lain untuk membicarakannya akan membawa banyak maslahat, faedah, manfaat dunia dan akhirat yang tidak mungkin terhitung jumlahnya. Yang tidak terhitung jumlahnya. Yang seperti ini dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah perjanjian Hudaibiyah dari sahabat Niswar bin Makramah, kata beliau, falamma faragha min qadhiyatil kitab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu thumma ahliku. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah ketika itu Rasulullah ingin melaksanakan ibadah ke Mekah, tetapi dihalang-halangi orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian Hudaibiyah kepada orang-orang Quraisy, artinya tidak jadi melaksanakan ibadah ke Mekah. Nah, setelah selesai menulis surat perjanjian,